Assalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ma ba'd. Lanjut dari halaman 229 terkait tentang dari sisi hukum. Hijrah terkadang wajib, terkadang mustahabbah. Ya, di pertemuan dua pekan sebelumnya telah dijelaskan al-qismu al-awwal takunu al-hijratu wajibatan. Ya, hukum hijrah itu wajib. Kapan itu? Idza lam yumkin lil muslimi al-muqim ya bidaril musbidari syirki ayudhira dinah. Apabila seorang muslim yang tinggal di negeri kafir itu tidak memungkinkan dia untuk idharuddin, menampakkan agamanya, menampakkan dua kalimat syahadat dan konsekuensinya, menampakkan sholat, ya. Kalau wanitanya dia sanggup ya, atau dia tidak sanggup untuk mengenakan aurat karena dilarang dan seterusnya, itu wajib. Ya. Ya, idza mastata'a yudhhiru tauhidah wa yudhira muqtadayati dinih, apabila dia enggak sanggup menampakkan tauhid dan menampakkan konsekuensi dari tuntutan tauhid ya, atau wassalata wattiba'as sunnati, atau dia enggak sanggup menampakkan salat mengikuti sunnah, maka dia wajib hijrah. Al-qismu as-sani, ini yang pertama udah kita bacain ya. Baik, kita langsung al-qismu as-sani yang kedua. Al-hijrah al-mustahabbatu, hijrah yang hukumnya hanya mustahabbah, hanya dianjurkan. Wa takunul hijratu min baladi syirki ila baladil islami mustahabbatan. Maka hijrah dari negeri syirik ke negeri Islam, hukumnya hanya dianjurkan. Kapan itu? Idza kanal mu'minu fi dari syirki yastati'u ayyudhira dinahu. Apabila seorang mukmin yang tinggal di negeri syirik, dia sanggup menampakkan agamanya, menampakkan tauhid, sanggup sholat, yang perempuannya sanggup berhijab. Ya, tapi barakallahu fikum. Kalau nyala ya udah biarin. Colokin lagi. Enggak, yang itu yang atas. Baik. Ya. Wa ya'budullaha 'ala izzah, dan dia sanggup beribadah pada Allah di atas izzah. Wa qad qala Allahu ya ibadiyalladzina amanu inna ardi wasi'ah. Ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibadiyalladzina amanu. Perhatikan, Allah panggil orang-orang yang enggak mau berhijrah ini dengan ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang beriman. Berarti yang enggak berhijrah sekalipun enggak serta-merta kafir. Ya, orang yang enggak berhijrah sekalipun padahal dia enggak sanggup idharuddin, dia berdosa dengan dosa yang besar, tapi enggak serta-merta kafir karena Allah panggil mereka dengan seruan orang-orang yang beriman. Inna ardi wasi'ah, sesungguhnya bumiku ini luas. Fa iyyaya fa'budun, maka hanya kepada-Kulah kalian beribadah. itu di bawah itu ditafsirkan bahwa ini pada ya hijrah yang mustahabbah au minal hijratil wajibah atau hijrah yang wajib bihasabil hal fi dzalika zaman sesuai dengan keadaan ya di zaman tersebut. Wa qala huna rahimallah dan Syekh Muhammad bin Abdullah berkata lagi di sini wal hijratu faridatun ala hadhihi al ummati min baladi syirki ila baladi al islami dan hijrah wajib bagi umat ini dari negeri syirik ke negeri Islam ai hiya fardun baqi ya fardun biqaidin wa huwa alla yastati'a idhar dinih ya ingkaran terhadap mereka. Alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha. Bukankah bumi Allah itu luas sehingga kalian bisa berhijrah ke situ? Li'annal istifhama huna fi alam istifhamun lil ingkari. Karena ya alam di sini, istifham di sini adalah bentuk istifham ingkari. Wadawabituhu, yang ketentuannya ayyakuna ma ba'dahu batilan. Setelah pertanyaan tersebut adalah kebatilan. Berarti di sini istifham ingkari, untuk mengingkari isi jawaban ya dari pertanyaan tersebut. Ya, idanan ida ya. Taib.